hatiku menyayanginya, kan ku ikhlaskan semua. Kau pantas ku bersanding dengannya, kan ku terima dengan lapang dada. Aku bukan banyak yang ini. Selalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku. Hingga kau pergi tinggalkan aku. Menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, kan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Semuanya, kan ku ikhlaskan. Pantas ku bersanding dengannya, kan ku terima dengan lapang dada. Aku bukan jodohnya. Bukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan. Aku bukan jodohnya. emang yang